buka jendela, sapa angin pagi, ringan kau melangkah, song-song hidup ini. Hela lenguh lembu, halau burung-burung, bocah tawaria, canda di kali yang jernih. Bila malam tembang di purnama, yang memberi semangat hidup esok hari. Kau melangkah untuk dapatkan kesempatan. Roda teknologi menyakan pedati, bias rumah kaca lubang paru bumi. Syair Ronggo Warsito, jarit dan keringat.